marilah kemari, hey hey hey hey, hey kawan, akulah di sini, hey hey hey hey, hey kasih, mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati duka lara. Main terus.